yang redup sama-sama gelap kelip. Awan-awan di atas laut, sebagian hitam, sebagian putih, sebagian kelabu. Begitu rindu kepada perempuanku yang ku cemburui di pantai ini waktu itu. Sekarang dia pergi meninggalkan aku, membuatku terguncang hilang keseimbangan. Nelayan yang dihantam badai di atas laut, menari-nari mereka tak mengerti suasana hati. Bintang di atas laut, sebagian terang, sebagian redup, sama-sama gelap kelip. Awan-awan di atas laut, sebagian hitam, sebagian putih, sebagian kelabu. Ku terguncang hilang keseimbangan, bagai sampan nelayan yang dihantam badai di atas laut, menari-nari mereka tak mengerti suasana hati. Begitu rinduku pada perempuanku yang ku cemburui di suasana hati. Di atas laut yang ku menari-nari, mereka tak mengerti suasana hati. Di atas laut membuatku menari-nari, mereka tak mengerti suasana. Suasana sama-sama hati di atas laut.